termasuk sepuh, Bapak sepuh juga ada di sini ya. Dan sahabat-sahabat semua yang ingin menjadikan Setiami sebagai jembatan masuk surga. Setuju? Kalau gak setuju rugi. Berapa jam berada di Setiami sini? 8 sampai 10 jam lah ya. Terus pulang ke rumah sama keluarga, banyak ketemu merem atau ketemu melek? Jadi ketemu meleknya berapa jam sama keluarga? Ketemu melek sama keluarga berapa jam? Ini yang perempuan ketemu suami sama anak ya, kecuali yang jomblo. Saya doakan mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Yang keras paling duluan insya Allah. Sebab itu menunjukkan ketergesaan. Buat yang ikhwannya yang laki-lakinya, ya ketemu istri sama anak juga paling berapa jam ya, kecuali yang jomblo menderita. Udah kerja di Setiami masih belum juga menikah, nunggu apa lagi? Nunggu dicabut nyawanya untuk dapat bidadari di surga. Di dunia dulu lah. Jadi waktu saya bilang mudah-mudahan Setiami jadi jembatan masuk surga, karena kemungkinan besar nanti di surga temennya ini-ini juga. Tapi yang masuk neraka mungkin ini juga temennya. Sekarang pilihannya adalah ingin jadikan Setiami kita ini jembatan surga atau jembatan neraka? Serius? Nah, kalau serius baru kita masuk ke materi. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam lil mu'minin wa ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an wa syahrun nusira fihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kita saat ini bisa mendengar jeritan para penduduk kubur, pasti kita akan bergetar karenanya. Apa gerangan yang dikatakan oleh penduduk kubur? Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, beri aku kesempatan sekejap saja untuk kembali ke dunia lagi, agar aku bisa mengerjakan kesalehan yang selama ini aku lalaikan. Tetapi di ayat tersebut Allah langsung bilang, kalla, never, tidak akan bisa balik lagi. Dan itu yang membuat cerita semakin bertambah kencang. Hikmah yang ingin saya sampaikan di balik jeritan penduduk kubur ini adalah agar kita yang masih hidup tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan untuk memperbanyak kesalehan. Tapi kalau kita tanya kira-kira prioritas kesalehan apa yang bakal dikerjakan oleh penduduk kubur andai diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, maka dia akan bilang, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Maka prioritas utama yang pertama yang akan dia kerjakan andai cuma punya waktu 1 detik atau 1 menit, yang akan dikerjakannya adalah, kalau itu 1 detik, dia akan bilang, saya wakafkan semua harta saya selama ini, Gak apa-apa, setelah itu masuk bubur lagi. Kalau dia punya waktu 1 menit, mungkin dia bagi 2. Saya akan serahkan semua harta saya, karena itu adalah milik Allah, untuk saya serahkan di jalan Allah. Dan apapun kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di dunia selama ini, perbuatan-perbuatan saya ingin ikhlaskan semua karena Allah, dan agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Apalagi jika jelang Ramadan seperti ini, mungkin jeritan mereka bertambah kencang. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang selama ini aku lalaikan, terutama di bulan suci Ramadan. Inilah bulan di mana kelipatan rahmat dilimpahkan, di mana maghfirah, pintu taubat dan ampunan begitu terbuka lebar, sehingga barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan, pasti penduduk kubur akan berkata, jangan kau lalaikan barang sehari pun waktu-waktu Ramadan itu. Atau mungkin dia akan juga berteriak, jangan lewatkan barang 1 jam waktu di bulan suci Ramadan yang sangat berharga itu. Bahkan mungkin dia akan berkata, jangan 1 detik pun waktu terlewatkan, dan di situ kamu tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam-malam Ramadan ada orang yang masih hidup di dunia, tapi setiap malam Ramadan Allah sudah jamin dia terbebas dari api neraka. Orangnya masih hidup dan kemungkinan masih dapat bulan Ramadan tahun depan, tapi tahun ini orang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah terbebas dari siksa api neraka. Sama kira-kira kayak kayak pejuang Badar. Ya ahla Badrin, i'malu masyi'tum laqad ghafartu lakum. Para veteran-veteran Badar, karena totalitas mereka dalam keikhlasan, integritas mereka dan dedikasi mereka dalam juang karena Allah dan demi akhirat, lalu mereka tidak mendapatkan sertifikat syahadah mati syahid, maka Allah katakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Silahkan kamu berbuat apa saja mumpung kamu masih hidup, tapi percayalah, semua dosa-dosamu sudah kuampunkan. Artinya, walaupun penduduk Badar atau orang pengikut perang Badar itu masih hidup, Allah lindungi dia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Artinya, di bulan Ramadan ini akan banyak orang-orang yang dijamin kesuksesannya ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang membuat karir Anda terhambat, gaji Anda kurang berkah, sebetulnya karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena Allah tidak melindungi kita. Nah, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai Ramadan itu membentuk integritas ketakwaan kita. Jadi nilai-nilai Ramadan dalam membentuk integritas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam konteks saya enggak jauh-jauh ke setiamian ajalah yang saya pahami di dunia akademik. Ya, baik Anda sebagai seorang dosen atau Anda sebagai seorang apa staf, ya, karena umumnya di sini seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin jadi orang sukses, biasakan kalau dalam bahasa agama itu kita terjemahkan ke dalam bahasa manajemen, itu adalah beginning from the end. Saya juga nggak tahu terjemahannya apaan itu barusan. Artinya apa? Beginning from the end. Apa itu maksudnya? Memulai dari bagian akhirnya. Sebab episode kehidupan kita akan berujung pada kematian, dan ujung dari segalanya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang berpikirnya ke sana, lillahi taala dan akhirat oriented, itu yang saya sebut dengan beginning from the end. Ya. Orang yang hidup orientasinya tuh beginning from the end, saya ditanya, gimana kabarnya Habib Rizik Ustaz? Baik banget. Bukan baik-baik saja, baik banget gitu. Kenapa? Ya orang rebutan nawarin apartemen di sono. Terus ya visanya memang 28 hari, tapi yang nawarin untuk menjadi kafil, menjadi sponsor untuk dapatkan iqamah stay di sana 2 tahun rebutan orang. Udah di sini aja di Mekah aja. Sama keluarga besar, anak dan cucu. Kalau perlu tinggal di sono gitu. Kerjanya ngapain? Ya udah ceramah aja, ngobrol aja gitu. Maka tiap beginning from the end. Inna lillahi wa inna ilaihi rajul. Al-iman billahi wal yaumil akhir. Contohnya begini. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis kan ada 6 rukun iman. Tolong sebutkan 6 rukun iman secara berurutan. 1. Kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Hah? 3. Wah, lu lebih hafal Pancasila daripada rukun iman. Enggak salah sih. Tapi mendingan anti Pancasila apa? Apa namanya istilahnya kalau sekarang tuh anti kebinekaan ya. Jadi kalau ada burung dipoto nengok ke kiri, nih anti Pancasila, harusnya kan nengok ke kanan burungnya gitu. Jangan sampai anti rukun iman nih, gara-gara nggak hafal rukun iman. Yang ketiga, setelah iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Setelah iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Setelah iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, baru kemudian qada dan qadar. Beginning from the end, kira-kira begini. Supaya otaknya juga cerdas. Enggak mungkin kita yakin kepada qada dan qadar kalau kita belum yakin kepada yaumil akhir. Dan enggak mungkin kita dapat informasi tentang al-iman bil yaumil akhir kecuali lewat para rasul. Rasul tidak akan dapat informasi kecuali dari kitab, dan kitab ini turun melalui perantaraan malaikat, dan malaikat atas perintah Allah. Sudah hafal? Oke, sekarang rukun iman yang ke-6. Yang ke-5. Hah? Yang ke-4. Yang ke-3. Yang ke-2. Yang ke-1. Wah, itu main mapping itu sudah bagus. Dan kalau dosen kayak begini, murid-muridnya cerdas insyaallah. Dengan mudah kita menghafalkan bukan cuma dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Begitu juga ketika ingin menjalani hidup secara cerdas, harus beginning from the end. Makanya tadi saya tanya, ingin menjadikan skiami kita ini jembatan surga atau neraka? Surga. Berarti kamu harus berperilaku seperti calon penghuni surga. Jangan kebolak-balik. Maunya masuk surga tapi kelakuannya calon penduduk neraka. Misalnya kalau mahasiswa ya, mahasiswa pengen masuk surga tapi pacaran. Hah? Kalau di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Hah? Apalagi kalau dosennya jomblo pacaran pula. Parah udah. Mana dapat ilmu yang bersih, gak bisa itu. Itu cuma transformasi knowledge, tapi minus values biasanya. Gak ada value-nya. Jadi sebetulnya sebuah lembaga pendidikan itu ukurannya bukan berapa hebat fasilitasnya. Kalau zaman sekarang kan itu ukurannya. Ya. Tetapi sebetulnya yang namanya berguru itu, kuliah, belajar itu kepada siapa dia berbubu dan bertiru. Saya ini alumni lembaga bawah pohon mangga. Saya tinggalkan lembaga formal demi belajar dengan seseorang yang tidak ada titelnya, tapi saya yakin dia bisa membawa saya ke surga. Dan saya belajar menghafal Quran kebanyakan di atas kursi yang modalnya cuma bambu 3 gitu. Ya kalau didudukin pantat rada-rada belang-belang gitu. Terus sambil menghafal di pohon mangga, kemudian belajar di sebuah tempat yang reot. Siang-siang disuruh ke empang untuk ngambil ikan. Ya hitam lah saat itu. Tetapi dari situ saya mengerti apa itu hidup dan bagaimana saya harus menjalaninya. Baik, saya ingin melangkah lagi. Jadi kalau ingin menjadikan setiami kita jembatan kita ke surga, maka cara berpikir kita, sikap kita, perilaku kita di setiami ini juga harus seperti calon penduduk surga. Saya mau tanya, kita ini aslinya keturunan penduduk neraka atau keturunan penduduk surga? Surga. So, jangan gaul sama yang gak selevel. Anda harus berposisi sebagai keturunan penduduk surga, maka gaulnya, perilakunya juga seperti yang selevel. Apa kata Ratu Elizabeth? Tubuhku memang tubuh perempuan, tetapi di dalam darahku mengalir darah sang raja, keturunan raja. Dia mau bilang gue raja Inggris. Begitu juga ketika orang-orang di Setiami yang menginginkan surga bersama-sama, karena sedikit-sedikitnya saya tahu lah Setiami ini seperti apa, dengar kiri kanan ya, dengan semua dinamikanya. Yang jelas enggak kayak pemiliknya Pelita Harapan lah gitu. Enggak mewah, tetapi di sini ada surga insya Allah. Gajinya jangan dibandingkan sama Pelita Harapan. Di sini cuma ada harapan saja. Tapi harapannya pasti adalah kemana? Ke surga. Siap? Ikuti saya dulu deh supaya mantap. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiami adalah jembatan surga saya. Maka saya akan berdedikasi dengan sepenuh jiwa dan raga untuk menjadikannya jembatan saya masuk surga. Enak udah kayak gitu. Enggak ada lagi yang namanya I don't like Monday, ya alay. Ada enggak kayak gitu? Di sini ada enggak? Kalau ada yang berkata I don't like Monday, berarti waktu satu minggunya maksiat dia. Tapi kalau dia selalu beroptimis sampai ke akhirat, insya Allah dia akan bilang I like Monday. Sebab kenapa? Ini jembatan surgaku gitu. Dan dia akan menciptakan suasana surgawi di sini. Jadi bukan cuma baiti jannati, tetapi setiami jannati. Ulangi, setiami jannati. Kama anna baiti jannati, setiami jannati kezalik. Terjemahkan. Sebagaimana rumahku kujadikan sebagai permulaan surgaku, maka kujadikan pula setiamiku jembatan surgaku. Takbir. Ini mukadimah. Ya. Baik, sekarang takwa. Goals Ramadan adalah takwa. Saya gambarin singkat dulu ya. Kata takwa sebetulnya adalah sebuah kata universal untuk berbagai jenis kebaikan. Tetapi jenis kebaikan yang dilakukan dengan takwa beda dengan albirru atau alkhairu, beda. Atau alhasanatu atau amal saleh. Ada banyak kata-kata berbuat baik di dalam Al-Qur'an. Pernah dengar kata-kata khair? Iya, pernah dengar kata-kata bir? Birrul walidain. Pernah dengar kata-kata amal saleh? Pernah dengar kata-kata hasanah? Itu semua perbuatan baik kan? Nah, takwa juga sama, tetapi masing-masing ada kriterianya sendiri. Oke? Bagaimana kita akan mendapatkan goals takwa yang penuh integritas kalau kita enggak ngerti definisi takwa yang menjadi goals-nya itu? Jelas? Oke. Ada yang jomblo di sini? Mau saya kasih tahu gak jodohmu siapa? Ya? Mau? Mau? At-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau kamu jaga kesucian dirimu di Setiami, insya Allah kamu juga akan dapat perempuan yang suci. Yang perempuan juga gitu. Wal khabithuna ini khabithan. Yang kotor jodohnya juga kepada yang kotor. Jadi sudah tahu siapa jodohmu. Tergantung kamu jaga kesucian dirimu atau kamu kotori dirimu. Kalau kamu kotori dirimu, maka yang kamu dapat adalah yang kotor. Kalau kamu jaga kesucian dirimu, maka yang kamu dapatnya adalah yang bersih juga. Baik, begini. Jadi takwa itu sebetulnya dari kata-kata ittaqa yattaqi waqayaqi wiqayatan. Ya, yang sudah pernah belajar bahasa Arab, wiqayah. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, bertakwa itu buatlah dinding pemisah antara dirimu dengan azab Allah. Ya, takwa itu apa? Membuat dinding pemisah antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Coba ulangi, apa definisi takwa? Membuat dinding pemisah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dindingnya? Nah, ini takwa. Kalau kita bertanya, apa itu dindingnya yang bisa memisahkan antara kita dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya ada cukup banyak. Ada cukup banyak, tetapi saya coba simpulkan saja. Misalnya kalau pendapatnya Ibnu Mas'ud terjemah Al-Qur'an, dinding pemisahnya yang bisa memisahkan kamu dengan azab Allah ada tiga kalau bahasa Ibnu Mas'ud. Satu, kata beliau, Allahu yuta' wa la yu'sa, yuzkar wa la yunsa, yuzkar wa la yukfar. Saya ulangi, nanti saya mau tanya. Kalau enggak bisa lanjut. Ya dong, enggak naik kelas kan? Her, keluar dulu dari pengajian. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, bahan baku bertakwa itu adalah tiga. Satu, Allah itu untuk ditaati, bukan dimaksiati. Allah itu untuk diingat, bukan dilupakan. Allah itu untuk disyukuri, bukan dikufuri. Hafal? Satu, Allah itu. Dua. Tiga. Nah, udah tahu tuh, itu dindingnya. Kita berikan lewat dulu. Semoga Allah afiatkan beliau. Assalamualaikum Pak, saya Bakhtiar Nasir. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Baik Pak. Saya pernah ke rumah itu. Iya pernah. Pernah sih. Iya pernah. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Insya Allah cepat sembuh, dikembalikan lagi seperti biasa Pak. Ya, kami bangga sama Bapak. Usaha-usaha baik Bapak banyak sekali. Kita lanjut. Memorinya masih bagus. Lanjut ya Pak ya. Baik. Jadi bertakwa itu nih kayak gini nih. Bikin dinding pemisah, sadar, antara diri kita dengan azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Mas'ud tadi menggambarkan dengan tiga poinnya, Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga, disyukuri, jangan dikufuri. Kalau Al-Hasan Al-Basri As-Sahali, ini lebih menukik lagi. Kata Al-Hasan Al-Basri, bertakwa itu adalah begini. Seseorang senantiasa dikatakan bertakwa karena meninggalkan yang dihalalkan, khawatir terperosok kepada yang diharamkan. Selami, seseorang dikatakan dalam posisi bertakwa kalau berani banyak meninggalkan yang dihalalkan, sebab khawatir dibalik itu kalau dikerjakan yang halal itu bisa terperosok kepada yang haram. Itu bertakwa. Jadi secara garis besar berarti kata takwa itu adalah sebuah tindakan preventif sebetulnya. Segala bentuk tindakan-tindakan preventif, kalau bahasa anunya Arabnya kan wiqayah, itu ada yang lebih cocok dengan bahasa Indonesia begini. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Nah, tindakan menjaga itu yang disebut dengan bertakwa. Al-wiqayah. Waqayati wiqayatan. Jadi semua jenis kebaikan yang tindakannya itu bersifat preventif, itu takwa itu. Jelas ya? Jelas? Nah, Ramadan membentuk kita menjadi orang seperti itu. Seperti apa? Bertakwa itu apa kata Hasan Al-Basri? Meninggalkan yang halal, khawatir terperosok kepada yang, kan banyak nih yang halal-halal, gitu ya. Misalnya punya dua istri, bikin video, halal nggak? Dipeluk dua-duanya, lalu di share, halal nggak? Ya sebetulnya awalnya halal-halal aja, tapi jika khawatir ini akan menjadi sesuatu yang haram karena banyak yang belum siap menerima video beginian, maka banyak yang berdosa nih. Ini bukan di Indonesia kejadian. Ini sebetulnya yang bicara lagi anu aja, Melo baru punya satu, jadinya sebetulnya lah gitu. Termasuk profesionalisme kamu di Setiami ini, integritas kamu sebagai employee di sini, sebagai seorang dosen, sebagai civitas akademika, insya Allah akan sukses. Selain beginning from the end, tetapi tindakannya itu selalu didasari oleh takwa. Misalnya gini, ini waktu saya jadi dosen di RC, lama 4 tahun. Dosen yang gak tahu gajinya itu saya. Dan saya menghindari untuk melihat gaji saya, supaya semangat mengajar saya gak berkurang. Yang tahu tentu istri saya. Jadi yang tanda tangan ke bank, saya sudah sepakati nama saya, aturan manajemennya begitu, tapi yang mengambil adalah istri. Dulu saya kontraktor, ngontrak di sini, di apa namanya, Sumur Batu, ya seberang Sumur Batu. Konsekuensinya, ya saya harus mencari pekerjaan lain untuk ongkos saya kan, gitu. Diangkat menjadi kepala bagian, semua protes. Dulu MKDU. Jangan Bakhtiar Nasir jadi kepala bagian. Kenapa? Sebab kalau gaji kita dipotong dia nggak tahu. Ini karena saya pernah diajarin oleh kiai saya di Gontor dulu, ya, nggak boleh tahu Memang kalau sekarang sih dosen juga nggak tahu mana yang udah bayar, mana yang belum bayar kan? Ya kecuali orang TU. Tahu nih mahasiswa belum bayar, udah bayar kan gitu. Perlakuannya beda nggak? Hah? Dan seterusnya. Gitu. Tetapi di sisi lain buat saya, untuk integritas saya sebagai seorang dosen, bukan cuma dari sisi semangat saya dalam mengajar, tetapi anak-anak itu kalau saya lewat, kemudian ada yang pacaran, gerendotan langsung, aduh Ustaz Bakhtiar, aduh Ustaz Bakhtiar, sampai kabur. Saya bergaul dengan mahasiswa, mahasiswi di semua unit. Ini memang dosen agama yang agak kelainan. Saya dosen agama untuk semua mata kuliah, jurusan. Saya bergaul dari dekan sampai bawah, yayasan sampai rektorat, satpam sampai OB, saya gaul. Karena bagi saya, integritas saya bukan hanya sebagai seorang dosen yang datang, mengajar, absen, pulang. Gak bisa buat saya seperti itu. Integritas saya gak bagus kalau kayak begitu. Untuk dulu kan masih boleh kayak gitu-gitu. Kalau zaman sekarang, susah ya dosen keluar gitu ya. Hah? Apalagi dapat misalnya undangan untuk seminar di mana gitu kan, kan ada uang mestinya 3 hari dia pulang 2 hari gitu kan. Nah, uang yang dimakan sisa 1 harinya sebetulnya haram itu. Kecuali di Istiami enggak ada lah gitu-gitu. Tunjangan jabatan karena kumnya naik. Tapi hasil kopi skripsi mahasiswa gitu. Dulu masih ada, sekarang kumnya, sehingga dia kemudian naik namanya? Kalau kumnya bertambah jabatannya naik kan gitu ya. Jabatan fungsionalnya naik. Saya mencurigai integritas ilmiah saya kalau saya melakukan itu. Saya tidak mau melakukan itu. Dan ketika, cuma yang ketiga ini saya kalau cerita nggak bagus, saya stop saya dulu deh. Sebagai seorang guru agama, ini saya loncat yang keempat. Enggak pantas buat saya menjadi seorang dosen kalau menyampaikan agama cuma di kelas secara teori, tetapi praktek saya di luar, saya tidak menjadi teladan bagi mahasiswa-mahasiswi saya. Karena bagi saya, mengajar agama bukan cuma di kelas. Di semua unit-unit kegiatan mahasiswa, saya harus masuk. Sampai ke baksosnya pun saya ikut biasanya. Agar bisa menanamkan nilai-nilai itu. Makanya alumni-alumninya yang ketika saya masih ngajar, sekarang ini dokter-dokternya, walaupun udah lama gak ketemu, itu kalau ketemu masih loyal. Sebab bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Itu yang diajarkan oleh kiai saya kepada saya. Begitu juga pegawai. Enggak benar Anda absen jam sekian klub, kalau dulu kan masih pakai kartu ya, kalau sekarang kan sudah fingerprint kan, komputer nyala tentunya kemana-mana gitu kan, kemana-mana udah listriknya pulsa jalan terus, produktivitasnya enggak bertambah. Ini bukan cuma memalukan lembaga milik orang Islam, tetapi integritas kita di hadapan Allah juga rendah dan penuh dengan kemunafikan. Bagi saya seperti itu. Untuk naik jabatan kemudian nyogok, mungkin gaji pokoknya halal, tapi tunjangan jabatan itu haram semua, dan itu yang dia bawa pulang. Dan itu haram itu penghasilan. Apalagi kalau korupsi di dunia akademik itu, selain korupsi waktu, kemudian tidak memberikan yang terbaik dari ilmunya kepada mahasiswanya, ya bagian-bagian ini juga ada. Ada yang makan kertas, makan tinta, makan apa lagi? Makan dulu karbon, makan karbon. Makan apa lagi? Minum bensin, ada yang minum bensin? Minum solar gitu ya. Untuk mempunyai integritas diri seperti yang saya sampaikan tadi, memang perlu modal takwa itu. Perlu modal takwa itu. Dan di bulan Ramadan inilah kita dibentuk menjadi pribadi yang menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Lebih baik tinggalkan sesuatu yang halal ini, karena dibaliknya khawatir terperosok kepada yang haram. Misalnya gimana ya? Yang cowok punya motor, yang cewek nggak punya, sering minta dianterin pulang. Gitu ya. Awalnya biasa saja. Lama-kelamaan, awalnya dia kira ini halal, tapi lama-lama halal. Mulai-mulai halal, ini apa namanya? Hah? Tinggalkanlah yang halal jika itu bisa membuat kamu terperosok kepada yang haram. Ya, apalagi ketemu tiap hari di kantor gitu kan? Eng-eng gitu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana caranya, Ustaz? Menarik sekali. Ada dua ibadah yang paling top yang kita ditempa selama bulan Ramadan. Itu dua jenis ibadah yang tinggi. Apa itu? Salatun wa siyamun, atau bahasa Ramadannya qiyamun wa salat. Man shoma Ramadhana imanan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang men-training kita, dan saya kira saya hebat-hebat kurikulum di Setiami untuk menjebolkan lulusan-lulusan seperti yang dia inginkan dalam membentuk manusia, saya kira tidak ada yang kurikulumnya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Tentu bukan ingin merendahkan Setiami, tetapi semakin Setiami dekat dengan aturan-aturan Allah, maka jebolan-jebolannya juga akan semakin berkualitas. Dan saya kira integritas silabus dan kurikulum diukur dari satu hal. Apakah jebolan Setiami ini tambah ilmu dan tambah hidayah, atau malah tambah ilmu jauh dari hidayah? Banyak gak kampusnya begitu? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'adan. Barang siapa tambah ilmu, naik S1, naik S2, tapi gak bertambah hidayah, artinya kesungguhan dia untuk step by step memiliki integritas ketakwaan gak bertambah, maka gagal dia. Saya bahkan gak percaya sama anak saya yang sedang kuliah di FKUI. Saya harus monitor jangan sampai anak saya dicuci otaknya oleh dosen yang liberal dan swear. Saya gak mau itu. Karena integritas saya sebagai seorang ayah harus punya kurikulum sendiri buat anak saya, sebab saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia anak saya, bukan dosennya. Jangan sampai saya hanya sibuk mencari uang, membiayai anak saya kuliah, tapi anak saya dicuci otaknya oleh dosen yang sekuler, dicuci imannya anak saya oleh dosen yang liberal. Saya enggak mau itu terjadi. Jadi saya harus menjadi dekan bagi anak saya, dan saya harus menjadi rektor bagi anak saya. Ini peringatan buat dosen dan rektor, jangan sampai ini hanya sebuah sebagai jabatan, tapi anaknya nggak terkontrol. Ini bicara integritas. Di bulan Ramadan, ini tempatnya kita menempa diri untuk naik derajat. Jadi ukuran kehormatan, ukuran kemuliaan di sini sekarang ditempa. Saya tidak tahu ukuran ketinggian status orang di Setiami apa ukurannya. Ya gak jauh-jauh lah, Dari gaji kan nomor satu, dengan semua pangkat gitu kan, walaupun lektor kepala tapi gajinya di bawah standar, itu gak dianggap mulia. Sekarang coba ganti. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berintegritas takwa, mulai hari ini standar harus dirubah. Inna akramakum indallahi atqakum. Beginning from the end, kita harus punya ukuran. Kita harus punya ukuran. Yang disebut tinggi itu ukurannya dari mana? Jangan kayak orang Madura debat sama Habibie. Ketika ngukur tingginya pohon kelapa, orang Madura langsung manjat. Kata Habibie, bodoh sekali kamu. Kok susah-susah? Rebahin aja pohon kelapanya baru ukur. Nah, itu panjangnya bukan tingginya. Kalau tingginya harus pakai manjat. Kalau ditebang baru direbah, itu namanya. Karena nggak punya standar. Dan dalam mengukur mahasiswa, Rasulullah juga sudah punya standar. Ukuran mahasiswa dalam, kalau kita buka hadis bab ilmu di kitab Riyadhus Shalihin. Begini. Saya bicara di tingkat manajemen pegawai dan sivitas akademika dulu. Ukuran tinggi dan rendah seseorang di Setiami ini bukan diukur dari jabatannya, bukan. Karenanya waktu saya jadi dosen agama, saya gaul dari rektor sampai OB, dari ketua yayasan sampai satpam. Bagi saya nggak perlu canggung untuk bergaul dengan siapapun. Saya nggak perlu canggung, nggak perlu minder. Saya mah bawahan, dia mah atasan, dia mah adaan, saya mah makmuman. Itu ukuran-ukuran yang sebetulnya nggak jelas. Kalau ingin memiliki kepribadian integritas, punya integritas tinggi, siapapun yang kita hadapi, yang presiden kek, panglima TNI kek, Kapolri kek, itu kan cuma bajunya doang. Coba copot, ayo kita fight. Ukuran kelakian kita di mana? Itu kan lain ceritanya. Tetapi kita dalam beragama, kalau ingin menjadi orang berintegritas tinggi, inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran di antara kita, siapa yang paling bergengsi adalah diukur dari ketakwaannya. Saya misalnya melihat Pak Taufan, Dr. Taufan. Kalau lihat dari dokternya, saya nggak ukur lah. Sebab kan ada orang sudah dokter tapi ilmunya hilang, ada kan? Bagaimana bisa dikatakan dokter kalau cara bacanya, speed readingnya rendah? Buku sebal itu harus dibaca 3 bulan, ini bukan dokter namanya. Kualitasnya saya bisa ukur. Tapi yang membuat saya bangga dengan Dr. Taufan adalah bukan seorang hafiz Quran, tapi punya Allah hafiz Quran. Keren banget takwanya. Yang kedua misalnya, ini karena saya banyak bergaul beliau dan saya datang ke sini dengan bangga karena pemilik juga saya kenal baik sudah lama dan saya bangga dengan Setiami. Yang membuat saya kemudian respect dengan Pak Taufan adalah kalau azan sudah memanggil, enggak ada pekerjaan lain kecuali dirikan salat, dan itu keren dan itu takwa. Ya? Dan semua diukur dari situ. Begitu juga yang lainnya. Yang penting mulai dari standar-standar yang konkret dulu. Nah, di bulan Ramadan kita sedang dibentuk dengan dua sistem yang luar biasa, siam wa qiyam. Tapi ini, siang dan qiyam ini hanya bisa menjadi sesuatu yang hebat kalau diolah dengan dua metode, iman dan ihtisaban. Kamu melakukannya dengan volume keimanan yang maksimal dan orientasimu ke akhiratan untuk mendapatkan balasan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di akhirat. Kalau Anda melakukan itu dengan dua hal, maka Anda sukses. Contoh begini. Sebetulnya kenapa sih kok hadis-hadis dan ayat-ayat itu sering menggabungkan antara rukun iman yang pertama dengan rukun iman yang kelima? Yang pertama apa tadi? Yang kelima? Nah, bagus, sudah pintar sekarang. ya, beginning from the end. Kenapa yang sering digandengkan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkata yang lain baik atau diam, bikin stiker tempel di HP lu. Ya. Supaya ingat dalam etika penggunaan gadget ini adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini bedanya orang yang punya integritas dengan orang yang tidak punya integritas dalam memiliki HP. Betul ya? Kode etiknya adalah katakan yang baik, tulis yang baik, broadcast yang baik atau diam. Mau tahu orang paling bodoh di grup WhatsApp? Orang paling bodoh di grup WhatsApp kata Nabi SAW itu adalah orang yang selalu komen semua hal. Itu orang paling bodoh. Bahkan orang yang bukan bidangnya pun, orang kayak gini gampang kena framing. Ini bedanya orang yang berilmu dan memiliki integritas dalam menggunakan gadget. Ada lagi yang punya integritas menggunakan gadget dengan takwa. Ada orang pendek usianya tapi panjang umurnya. Dan ada orang panjang usianya tapi pendek umurnya. Apa maksudnya bedanya? Begini. Usia itu pulsa hidup. Pulsa hidupnya sebentar. Tapi umurnya, pemanfaatan usia itu umur kira-kira. Ta'mir. Pemanfaatannya itu banyak. Contohnya kalau orang bertakwa yang menggunakan handphone, pulsamu berapa isinya? Ya tergantung cara berpikir. Di sini untuk Quran, untuk dakwah, saya mau minta sama XL, saya minta yang priority. Yang saya gak usah mikir-mikir lagi kehabisan pulsa, kehabisan kuota, gak mau saya mikir gitu. Untuk Quran saya mau yang the best, agar saya bisa mengakses Allah Subhanahu wa taala di mana saja, dan ilmu saya bertambah dan ketakwaan saya bertambah. Dan 700 ribu per bulan enggak apa-apa deh, yang penting ketakwaan gua bertambah dan Allah pasti akan lipat gandakan. Tetapi dengan 700 ribu sebulan untuk priority, ini bukan punya gue, punya tetangga. Jangan terlalu senuzin sama gue gitu, enggak kaya-kaya banget gitu. Tetapi dengan gadget yang sama dia bisa menggoncang Indonesia dan menginspirasi orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai ke tingkat dunia. Ada orang 100 ribu pulsanya. Ini pulsa 100 ribu, ini yang saya sebut usianya panjang tapi umurnya pendek. Entah kemana digunakan itu. Karena cara berpikirnya, ya saya kan pegawai Setiami, mau gimana lagi, memang udah begini nasibnya. Ya gaji juga dari tahun kemarin gini-gini, mau kita tambah juga susah. Karena kan target perolehan mahasiswa juga kita belum nyampe. Kalau begitu cara berpikirnya ya gak maju-maju. Tapi kalau cara berpikirnya lain, saya dosen memang di YRC, tapi untuk kantor pribadi saya di luar kerja, saya nyewa satu ruangan di Hotel Cempaka. Bukan Cempaka yang seberang sono ya. Dari satu ruangan kecil, di situ saya sewa dan di situ saya bekerja. Bagaimana bisa melakukan hal-hal yang baik? Akhirnya pulsa 100 ribu bisa menghasilkan hal-hal besar. Saya ingat dulu masih jadi dosen, kemudian bekerja, bikin konsep mobil, masih awal-awal menikah ya sudah bisa beli mobilnya. Mobil apa namanya? Yang saya taruh di gunung. Oh, petrol. Untuk dulu waktu ada konferensi APEC ya, KTT APEC di Indonesia tahun 92. Ya kan mobil-mobil anti peluru tuh. Nah saya suka mobil itu. Dan itu masih ada telepon mobilnya dulu tahun 92. Tahun 92 punya telepon kayak gitu kan keren kan? Dulu. Itu soal kinerja, soal cara berpikir bagaimana caranya agar pulsa 100 tapi manfaatnya bisa 100 miliar. Itu semua tergantung pada integritas Anda dalam menggunakan sebagai orang bertakwa tentunya. Jadi saya mau bilang begini, kamu akan jadi orang sukses kalau integritas ketakwaan kamu lewat nilai-nilai Ramadan ini betul-betul kamu olah. Kita gak beda sebetulnya. Dulu kenapa saya ngontrak, ya memang gak punya rumah. Mertua kasih rumah sih, saya bilang biar anaknya belajar dulu sama gue gitu. Bahwa nanti kita pakai rumah mertua gampang lah, tapi anaknya mesti belajar miskin dulu sama gue gitu. Karena hidup ini harus step by step. Dia gak ngerasain susah. Ini sih wilayah, ini wilayah jajahan saya lah dari dulu nih, Rawasari Barat sampai dulu masih mondar-mandir pakai bajai gitu kan. Setelah itu kapok gara-gara naik bus Mayasari dari Yarsi ke Senen, kantong saya di Rogo mau diambil handphone saya. Setelah itu saya bilang saya harus punya mobil ini. Kalau kayak gini terus berantem terus nanti sama copet di mobil gitu. Jadi ada orang seperti itu. Nah insya Allah, kalau qiyammu kamu jaga betul dengan dua konsep iman waktisaban, insya Allah kamu akan jadi orang sukses. Mau berapa lama di qiyam? Tergantung niat. Tapi kalau niat panjang dan untuk membesarkan ini, insya Allah kamu akan bahagia dunia akhirat. Tapi jangan kayak teman saya. Ada teman pak, sepanjang jadi dosen ngeluh mulu. Ini yayasan makan begini, gini gitu. Di setiap mana gak ada lah kayak gitu ya. Pegawai manajemen di yayasan ngeluh mulu kerjanya. Padahal gaji kita sama, dan dia orang lama, dia lebih banyak gajinya dari saya. Tapi ngejelek-jelekin yayasan lah, ngejelek-jelekin rektor lah, ngejelek-jelekin kepala TU lah, semua jelek. Saya tanya, Anda udah berapa lama kerja di sini? 15 tahun, Pak. Tadinya dia bangga kan? 15 tahun, Pak, saya diginiin. Bukan gitu maksudnya. 15 tahun lu kerja dengan cara berpikir kayak gini, apa gak capek, stroke lu nanti? Tapi ini bukan berarti negatif ya. Saya mau bilang, ayo berubah cara berpikir kamu. Jadikan lembaga kita ini jembatan kita ke surga. Sepakat? Kita doakan pendiri, mudah-mudahan pemilik juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan dari penyakit. Sekarang melangkah. Ini sampai jam berapa, Pak? Saya masuk ke akademik sekarang. Ya agak dalam ini. Boleh. Sampai jam berapa? Ini udah 11.20. Apa? 15 menit. Tadi konsumsinya kebanyakan ke pegawai ini, belum masuk ke dunia akademik. Baik, supaya bisa diterima keduanya. Dalam konteks akademik, kalau mau lebih hebat lagi adalah nilai-nilai Ramadan yang paling cepat membentuk integritas kamu. Selain siam dan qiyam ini, sebetulnya yang lebih mempercepat adalah kalau kamu berhasil menginstal Quran ke dalam kalbumu di bulan Ramadan. Itu bahasanya menginstal lah ya. Kalau saya pakai bahasa Al-Quran nanti agak galau juga. Mungkin pakai bahasa gadget. Percepatan itu terjadi di situ. Percepatan ini terjadi kalau Quran itu terinstalasi bersama setiap sel-sel tubuh kita ini. Jadi bahasa akademiknya barangkali internalisasi diri bersama Al-Quran. Itu proses itu yang harusnya menjadi prioritas lain di bulan Ramadan ini. Contoh gini, kenapa sih harus ada bulan Ramadan? Jawabannya adalah satu, karena persiapan untuk diturunkannya Al-Quran. Kenapa ada lorong waktu yang bernama Ramadan? Nanti tanggal berapa rencananya Ramadan? Lewat sini enggak Ramadan? Hah? Tanggal berapa lewat sini nanti? Tunggu sidang isbat ya. Memang sidang isbat nunggu dari Menteri Agama pula. Walaupun saya itu agak enak-enak dikit sebetulnya, tapi ya. Ya gimana ya? Menteri Agamanya Ahoker kan susah. Sidang isbat nanti Ramadan masuk semua. Ada nanti tanggal 26 atau 27? 27 apa? Mei. Nanti pada tanggal 27 Mei ada di antara kita yang berhasil melesat ke lorong waktu yang namanya lorong suci Ramadan itu, tapi ada yang masih berkubangan di tanggal 27 Mei, dan dia belum berada di dalam lorong waktu yang bisa membawanya kepada sebuah percepatan. Faham? Saya sendiri gak faham tadi yang saya ngomongin apa. Saya ulangi ya. Ini nih, di sini ada spot-spot. Di kampus ini ada spot-spot istimewa. Musola di mana? Masjid? Masjid. Banyak gak ya pegawai yang sholatnya di samping meja kantor? Yang lima waktu? Hah? Gak ada? Perempuan? Tapi jangan jadikan alasan juga. Mumpung udah di kantor ya ke masjid aja. Ya, karena di situ spot malaikat. Masjid Nabawi itu luas sekali, tapi ada spot istimewa namanya apa di situ? Raudhah. Di situ memang spot turunnya rahmat. Buat apa pula Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kalau bicara Milky Way, sebetulnya mungkin bisa saja Apollo itu diterbangkan dari Madinah atau dari Mekah, atau mungkin bisa juga diterbangkan dari Aqsa kalau cuma sekedar menembus apa? Lapisan-lapisan atmosfer. Melintasi Milky Way-nya sendiri ada lorong waktu, ada lorong apanya, jalurnya sendiri gak mesti lurus kan untuk menembus. Ini belum pernah ke langit sih, jadi gak susah diajak ngomong. Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjid ilal masjid? Kemudian kenapa spot naik itu dari Al-Aqsa? Saya mau bilang jadi ada lorong waktu sendiri. Dan memang gila kalau ditanya semalaman kemudian berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat lima waktu, berjumpa dengan para nabi dan rasul. Wah, ini sudah di luar hitung-hitungan teori fisika dan antariksa kebumian. Ini perlu ilmu lain, ilmu lain. Dan ilmu itu di sini mau nggak saya ajarkan ilmu menggoncang gunung? Mau nggak? Mau nggak saya kasih ilmu? Dengan ilmu itu kamu bisa belah bumi. Kayaknya gak percaya. Lo kira gue dukun kali ya? Oke. Ilmu yang ketiga gue kasih, mau gak? Ilmu memperbicarakan orang yang sudah mati, sehingga dari yang sudah mati itu kamu belajar success story dia dan bad story dia, mau gak? Mau? Ini kayaknya juga masih galau. Ini Ustaz main-main kali. Hey, lau anna Qur'anan siyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Cuma Quran, jika ada rumusan ilmiah, ada kitab suci yang ketika kamu baca, kamu renungi, dan kamu instalasi dirimu dengan bacaan itu, maka kamu akan mampu menggoncang gunung, membelah bumi, dan memperbicarakan orang yang sudah mati. Memperbicarakan orang yang sudah mati, contohnya gimana Ustaz, kita datang ke kuburan, kita ajak ngomong kayak cenayang gitu. Nah, itu sih norak, lu ngomong sama setan kalau itu. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini contoh orang mati yang diperbicarakan. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai orang yang sudah membunuhku karena cara hidupku yang ingin mengikuti jejak para nabi dan rasul, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kehidupan orang-orang yang menjadi penerus risalah kenabian akan berkata, ikuti nabi yang tidak minta upah dari kamu dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti dia. Lalu orangnya dibunuh kemudian meninggal dunia, dia berkata ketika matinya, andai orang yang membunuhku itu bisa mendengar perkataanku, ingin kukatakan kepada mereka bahwa dosaku sudah diampunkan dan surga yang dijanjikan kepadaku sudah kuperlihatkan. Tapi sekarang sudah ada pemisah antara aku dengan dia. Dari situ orang yang mau berpikir akan menangkap ini pembicaraan orang yang sudah mati. Ada lagi orang yang sudah mati, innama innaha kalimatun huwa qailuha. Di dalam surat umum ini digambarkan itulah perkataan orang yang sudah mati, bocoran, omongan orang yang sudah mati. Allah gambarkan di dalam Al-Quran dengan satu kata yang singkat, tapi kita ketika kita breakdown, dahsyat isinya. Apa itu? Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Tuhan, andai aku beri, kau beri aku kesempatan sekejap saja, maka aku akan bersama beramal saleh. Amal-amal yang selama ini kulalaikan di bulan Ramadan akan aku kerjakan. Itu akan persis perkataan nanti di dalam kubur. Dan kalau kita breakdown secara cerdas, secara ilmiah, ini dalam sekali mana. Jadi, sahabat-sahabat semua, nanti di tanggal 27 ada orang yang masih dalam kubangan bulan Mei, stagnasi Mei dan Juni, tapi ada yang sudah berhasil melesatkan dirinya di spot waktu yang melesatkan dia ke satu alam, ke satu ketinggian, bahkan ke satu status mendapatkan Lailatul Qadar. Beda nih, beda spotnya. Sholat di masjid dengan sholat di rumah beda gak? Rumah pun ada spotnya. Spot setan sama spot kumpulnya setan dengan spot malaikat di rumah. Tahu gak di mana posisinya? Wah, rupanya belum belajar juga ilmu rumah kayak gini. Tempatnya setan di rumah, walaupun itu rumah nabi, adalah di WC. Pasti ada di situ. Tapi untuk orang zaman sekarang, tempat setan yang terbanyak bukan di WC. Di mana tahu enggak? Di ruang TV. Banyak setan di situ. Semua jenis setan yang bisa mempengaruhi pandangan, pendengaran. Jenis-jenis khodlas banyak di situ. Spot malaikat di rumah di mana? Di mana Maryam sering mendapatkan rezeki. Walaupun enggak ngantau kayak kalian, tapi rezeki Maryam enggak kosong-kosongnya. Di mana tempatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Maryam masuk ke dalam mihrabnya dan Zakaria melihat dia ada di situ, selalu ada rezeki. Di mana Nabi Zakaria dapat informasi kalau dia bakal punya anak? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat menyeru Zakaria pada saat Zakaria sedang sholat di mihrab. Pertanyaan saya, di manakah spot mihrab di rumah? Spot malaikat di rumah? Di mihrab. Punya mihrab gak di rumah? Sayang banget kalau gak punya. Mungkin bikin rumahnya hanya mengikuti ilmu arsitek yang tidak punya ilmu spot itu. Punya mihrab di rumah. Dan itu spot malaikat. Enggak mesti bikin ruangan sendiri, di rumah kontrakan juga bisa kok. Taruh aja sejadah di situ, di mana itu adalah spot ibadah kamu. Ada spot-spot ibadah. Ketika itu kamu jadikan tempat ibadah, maka di situ malaikat banyak turun. Saya ingin kembali. Ramadan ini saat yang tepat proses sinyal kamu untuk instalasi Quran lagi banyak-banyaknya. Bahkan free wifi ini di sini bulan Ramadan ini. Bagi yang ingin menginstal diri dengan Al-Quran, makanya Rasulullah SAW mengulangi hafalan di hadapan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Dan ini sangat saat yang paling tepat untuk melakukan itu. Saya ingin tutup, sudah jam 11.33. Begini, ini dunia akademik. Saya punya cara berpikir Natal dari Ibnu Mas'ud. Tolong tunjuki saya mau dong baca buku-buku orang hebat masa lalu. Orangnya sudah mati dan hebat banget, bestseller, tapi buku itu udah gak ada di perpustakaan manapun di muka bumi. Di mana saya harus mencarinya? Pertanyaan kedua, tunjuki saya. Saya mau dong menjadi orang yang paling update dalam ilmu pengetahuan, tapi buku itu belum ada dan penulisnya pun belum lahir. Namun buku itu nanti kalau orang sudah lahir, masa depan buku itu akan menjadi bestseller dan buku itu akan memberikan saya kepada satu penemuan besar. Saya mau baca dong buku itu. Anda bisa tunjuki saya? Al-Quran. Al-Quran. Demi Allah, Al-Quran merangkum ilmu terbaik orang masa lalu yang kamu tidak pernah temukan lagi, dan merangkum ilmu terbaik orang masa depan, karena ilmu-ilmu orang masa depan temuan-temuan mutakhirnya hanya melegitimasi, hanya melegitimasi kebenaran absolut yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu yang terjadi dan Ramadan kamu seriuskan dari satu angle itu saja, insya Allah integritas kita sebagai orang bertakwa akan semakin meningkat. Belakangan ini sebetulnya saya gak ngerti politik. Ini semua gara-gara Al-Maidah aja dikejar. Gara-gara Al-Maidah diinjek, ya gue cuma ikutin Quran aja. Jadi ketua GNPF ini juga kecelakaan. Karena hidup saya adalah sebetulnya cuma ingin jadi guru ngaji. Kalau Habib Rizik ingin hidup untuk membela Islam dan paling depan, saya sudah punya prinsip yang saya gak mau lepaskan. Bekerja dan bekerja sama untuk Islam. Akhirnya, saya ingin tutup dengan sebuah statement seperti yang dikatakan oleh para sahabat. Dan coba sebutkan siapa nama sahabatnya yang berkata begini. Ayam kusuddinu wa ana hayy. Ayam kusuddinu wa ana hayy. Ayam kusuddinu wa ana hayy. Aku tidak mau nilai agama Islami jatuh, semua agama Islam ini rendah, sementara aku hidup di zaman ini. Saya tidak mau. Pertaruhan buat saya, itu kata Abu Bakar. Saya tidak rela hidup di satu zaman Islam dirisakan, Islam direndahkan, dan saya diam. Itu prinsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk.